Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah a'azani wa jazakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan babun nasihah. Hadis yang ke-181. Hadis Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim, rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pengertian nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Maka perlu kita ketahui bahwasanya hadis Tamim Ad-Dari meskipun dilihat dari lafadznya itu ringkas, namun hadis ini mengandung faedah-faedah yang sangat banyak. Bahkan diterangkan oleh sebagian para ulama, hukum-hukum Islam itu masuk di bawah hadis ini. Bahkan di bawah satu kalimat saja dari hadis ini, yaitu nasihat likitabihi. Karena kitabullah mencakup agama secara keseluruhan, baik perkara-perkara usulnya maupun cabang-cabangnya, masalah amalan maupun masalah keyakinan, i'tiqad, semuanya terkandung dalam kitabullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, agama itu adalah nasihat, artinya rukunnya agama itu adalah nasihat, maka nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, lillah. Kemarin sudah kita jelaskan pengertian an-nasihatu lillah. Maka termasuk bentuk nasihat kepada Allah, maka seorang muslim dalam rangka menegakkan nasihat kepada Allah, dia harus membela agama Allah. Apa agama Allah? Agama Allah adalah ajaran-ajaran yang Allah telah syariatkan kepada hamba-hambanya. Sebagai bentuk penegakan nasihat kepada Allah, kita harus membela agama Allah, membela segala syariat yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. kita harus membantah makar orang-orang yang membuat makar untuk merusak agama ini. Membantah orang-orang yang menyimpang berpaling dari agama ini. Maka karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tidak beribadah untuk dirinya, tidak pula untuk setan, maka dia harus merdeka dari segala batasan-batasan yang memadorotkan dirinya dan tidak memberikan kemanfaatan terhadap dirinya. Harus bebas dari ubudiyah kepada makhluk, dan kita memberikan ubudiyah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk menegakkan nasihat kepada Allah, seorang muslim harus ada upaya untuk menyebarkan agama Allah di tengah hamba-hamba Allah. Ini kedudukan para rasul atau tugas para rasul semuanya. Mereka adalah para dai, para duat kepada Allah yang mengajak manusia ke jalan Allah. Allah nyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat adanya seorang rasul agar masing-masing rasul tersebut menyeru mengajak umatnya beribadahlah kepada Allah, artinya tauhidkanlah Allah, esakan Allah dalam beribadah, jauhi taghut. Maka di antara manusia ada orang yang Allah beri hidayah kepada mereka, dan ada di antara mereka orang-orang yang memang tetap atasnya kesesatan. Di antara umat yang diutus di tengah-tengah mereka para rasul, ada yang mendapatkan hidayah ke jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim, dan ada yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus, waliyadu billah. Ini pengertian nasihat kepada Allah. Agama merupakan nasihat. Yang pertama adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba harus fokus kepada keimanan dia kepada Allah, menafikan segala sekutu. Bagi Allah harus ditinggalkan. Juga termasuk bentuk nasihat kepada Allah, kita harus meninggalkan segala bentuk penyelewengan dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan yang Allah dan Rasulnya sifati dengannya. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segenap sifat-sifat aib dan kurang. Kita menegakkan amal ketaatan pada Allah, menjauhi kemaksiatan kepadanya. Kita mencintai karena Allah, kita membenci juga karena Allah. Kita mencintai siapa yang mencintai Allah, kita memusuhi siapa yang mendurhakai atau bermaksiat pada Allah. Kita memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita mengakui nikmat Allah, mensyukurinya. Kita berusaha untuk ikhlas dalam seluruh amal-amal ibadah dan amal ketaatan kita. Ini termasuk bentuk nasihat kepada Allah. Kemudian kita menyeru kepada segenap perangai-perangai yang telah kita sebutkan tadi. Kita menganjurkan untuk beriman kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, mencintaikan Allah, membencikan Allah. Ini juga termasuk bentuk nasihat kepada Allah. Kita berlemah lembut kepada seluruh manusia pada tempatnya. Saat dibutuhkan kelemah lembutan terhadap mereka. Kemudian kita harus bersikap tegas kepada manusia di saat dibutuhkan sikap ketegasan terhadap mereka. Maka ini bentuk nasihat kepada Allah. Dan Allah sendiri tidak butuh nasihat dari para penasihat. Sehingga ini maksud dengan nasihat kepada Allah di sini kembalinya adalah kepada hamba itu sendiri. Bagaimana dia berusaha untuk menegakkan nasihat pada dirinya agar bisa mewujudkan keimanan dia kepada Allah dan menafikan kesyirikan dari dirinya. Ini pengertian atau makna an-nasihah lillah. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, nasihat kepada kitabnya. Nasihat kepada kitabullah artinya kita berkewajiban untuk beriman bahwasannya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad bin Abdullah lewat perantara Jibril alaihi salam. Kita tidak boleh menyerupakan Al-Quran dengan sesuatu pun dari ucapan manusia. Kita harus meyakini gak ada seorang pun dari makhluk ini yang memiliki kemampuan untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kita harus mengagungkan Al-Quran, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, diupayakan bacaannya tahsin sesuai dengan kemampuan dia. Kita harus khusyuk di sisi Al-Quran, ta'zim terhadap Al-Quran. Ini juga termasuk bentuk nasihat kepada kitabullah. Membela Al-Quran dari penakwilan para tokoh-tokoh yang menyimpang. Membela Al-Quran dari celaan orang-orang yang mencela. Kita harus membenarkan segenap apa yang ada dalam Al-Quran. Berhenti bersama hukum-hukumnya, tidak melampauinya. Berusaha untuk memahami ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Permisalan-permisalan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, berusaha untuk dipahami. Kemudian mengambil ibrah, pelajaran dari nasihat-nasihat Allah dalam Al-Quran. Berusaha untuk merenungi keajaiban-keajaiban Al-Quran. Kita berupaya untuk mengamalkan ayat-ayat yang muhkam, yang sudah jelas. Kemudian kita taslim. Menyerahkan atau berserah diri terhadap ayat-ayat yang mutasabbihat dengan cara kita kembalikan penafsirannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Contoh ayat-ayat yang mutasabbihat. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Ayat mutasabbihat ini karena memungkinkan adanya penafsiran yang beragam. Ini bisa jadi hujah orang-orang Nasara, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Karena Allah menyatakan semuanya kami, kami kan lebih dari satu. Ini ayatnya mutasabihat ini. Bagaimana seorang muslim dalam rangka menegakkan nasihat kepada kitabullah di dalam memahami ayat mutasabihat semacam ini, kita kembalikan pada ayat yang muhkam. Mana ayatnya muhkam? Surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Ini ayatnya muhkam. Katakan Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Berarti yang dimaksud dengan inna nahnu kami, maksudnya ini sebagai bentuk ta'zim, pengagungan. Allah Esa, Allah Tunggal, tidak berbilang. Ini kewajiban seorang muslim dalam rangka untuk menegakkan nasihat terhadap kitabullah. Kita berusaha untuk mempelajari mana saja ayat-ayat mengandung hukum yang umum, mana ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum yang khusus, mana ayat-ayat yang memansuh hukum ayat yang lainnya, mana ayat-ayat yang telah dimansuh, dihapus hukumnya, mana ayat-ayat yang mutlak, mana ayat-ayat yang muqayyad. Ini bentuk menegakkan nasihat kepada kitabullah. Dan itu perkara yang penting, mengetahui yang demikian itu. Kita berupaya untuk menyebarkan ilmu Al-Quran, mengajak manusia ke dalam perkara yang demikian itu. Ini semua masuk dalam kategori menegakkan nasihat terhadap kitabullah. Kita harus ada upaya untuk membela Al-Quran dari adanya takhrib, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahlud dolal, baik penyelewengan yang sifatnya lafdi atau maknawi. Kita juga harus membela Al-Quran dari adanya orang-orang yang menyangka, mengaku-ngaku bahwasanya dalam Al-Quran ada kekurangan atau dalam Al-Quran ada perlunya penambahan, seperti penyimpangan kelompok Rafidah yang meyakini Al-Quran itu ada yang kurang. Harus kita bela. Kita harus menjelaskan kepada umat bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan seluruh Al-Quran kepada umatnya. Enggak ada satu huruf pun yang disembunyikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk bentuk nasihat kepada kitabullah Kita tadi harus menyebarkan ilmunya, makna yang terkandung dalam Al-Quran di kalangan kaum muslimin. Makna yang sahih, yang mencocoki dohirnya. Tidak perlu melakukan takhrib, penyelewengan makna. Tidak perlu melakukan tagyir, perubahan makna. Juga termasuk bentuk nasihat kepada kitabullah, seseorang harus ihtiram terhadap Al-Quran, menghormati Al-Quran. Di antara bentuk ihtiram pada Al-Quran, memang terjadi khilaf hukumnya di kalangan para ulama, tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Masalah ini terjadi khilaf sebagian para ulama, dan yang berpendapat enggak harus dalam keadaan suci dari hadas. Dengan dalil innal muslima la yanjus, seorang muslim enggak najis. Sementara mereka yang menyatakan wajib dalam keadaan suci ketika menyentuh Al-Qur'an dengan dalil sabda Nabi la yamassul Qur'an illa tahir, enggak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali seorang yang suci. Yang dimaksud dengan tahir di sini siapa? Muslim. Kalau muslim jelas mereka enggak najis. Tapi kenapa dikatakan tahir di sini? Artinya tahir dari hadasain, dia itu suci dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Masing-masing punya hujjah. Maka sebagai seorang talibul ilmi di dalam mengamalkan masalah yang diperselisihkan para ulama, perlu untuk mengkaji dalil-dalilnya, kemudian amalkan yang dia yakini setelah dia mengkaji dalil-dalil kelompok yang berselisih dalam perkara ini. Yang jelas, kalau kita menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci, maka semua sepakat itu adalah perkara yang afdol, perkara yang lebih utama. Termasuk bentuk nasihat pada kitabullah, tidak menaruh Al-Quran, meletakkan Al-Quran di tempat-tempat yang istilahnya dihinakan. Naruh Al-Quran misalnya di atas tempat sampah misalnya. Ini termasuk tidak menegakkan nasihat kepada kitabullah. Termasuk para santri ini, anak-anak perlu diperhatikan. Termasuk bentuk nasihat kepada kitabullah. Kalau kalian menulis ayat-ayat Al-Quran dalam kertas, jangan sekali-kali kalian sobek kemudian dilempar-lempar. Sebagian masuk tempat sampah. Kalau kalian lakukan demikian itu, kalian tidak menegakkan nasihat kepada kitabullah. Di situ ada kalamullah, Al-Quran, yang harus dimuliakan, harus diagungkan. Jangan dibuat layangan. Perhatian anak-anak. Hati-hati ketika menulis ayat-ayat Al-Quran, kertas kalian jangan sekali-kali disobek kemudian dilempar-lemparkan di luar gitu. Di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Termasuk bentuk nasihat pada kitabullah, harus ihtiram terhadap Al-Quran. Harus ada penghormatan, ta'zim kepada Al-Quran, kalamullah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluq, ucapan Allah. Kalau kamu ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Siapa yang ingin berbicara kepada Allah, tegakkan sholat. Dalam sholat terdapat doa-doa permohonan yang kita menghaturkan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh enggak meletakkan Al-Quran di tanah? Meletakkan Al-Quran di tanah, tanah yang suci, yang baik, ya tidak mengapa. Asalkan jangan menaruh di tanah kemudian kalian berdiri sampingnya. Ini termasuk bentuk apa? ihanah, enggak boleh. Hanya sekedar misalnya antum mau turun di sawah misalnya, membawa Al-Qur'an takut jatuh, ditaruh di tanah kan suci di situ. Yakin enggak ada najis. Perkara yang boleh, enggak mengapa. Bukan termasuk bentuk menghinakan Al-Qur'an, tidak. Misalnya baca Al-Quran, kemudian melewati ayat-ayat sajadah, dia harus sujud. Al-Quran kan ditaruh di depannya misalnya, diletakkan. Ini tidak termasuk bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Perkara yang boleh. Tempat sujud, situ suci. Terlebih di masjid. Tidak termasuk bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Ini bentuk nasihat kepada kitabullah. Perkara yang penting, hal yang enggak boleh diremehkan, maka anak-anak didik kita harus dijelaskan. Harus ada ihtiram terhadap Al-Quran ketika menulis ayat-ayat. Jangan sembarangan. Juga ketika mushaf kalian sudah sobek-sobek, tercecer-cecer, tahu di situ ada ayat-ayat Al-Quran, disimpan. Taruh pada tempat yang baik, dimuliakan. Jangan sampai tercecer, kemudian terinjak-injak, masuk apa ke tempat-tempat yang kotor, tempat sampah, waliyadubillah. Itu tidak termasuk menegakkan nasihat kepada kitabullah. Kalian termasuk menegakkan nasihat kepada kitabullah ketika melihat yang demikian itu, segera apa tanggap, apa dihormati. Kalamullah ditaruh di tempat yang layak. Misalnya kok sudah enggak memungkinkan untuk apa digunakan untuk membaca, enggak mengapa. Apa? Mungkin dibakar, bersih daripada diinjak-injak atau dimasukkan tempat sampah, tidak mengapa. Itu juga tidak termasuk penghinaan pada Al-Qur'an. Kalau mungkin sudah rusak itu, kalau kita tanam di tanah nanti khawatir diinjak-injak, dibakar enggak mengapa sampai bersih. Karena sudah tidak memungkinkan untuk dibuat untuk membaca atau menghafalkan. Sehingga ini perkara yang penting, menegakkan nasihat kepada kitabullah. Ikhwati billah, a'azani wa a'azakumullah, mungkin ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Adapun makna an-nasihah li rasulihi, insyaallah kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.